Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin azakumullahu jami'an. Ayuhal musyahidul kiram wal muslimin ahibba. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah naltaqi marratan ukhra, kita kembali bertemu fi ta'limina lil lughah arabiyyah, dalam kajian bahasa Arab kita. Kita alhamdulillah sudah sampai kepada halaman 110, yaitu safha 110, halaman 110, jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al Arabiyyah. Nah, kita masuk kepada kaedah baru. Kalau pertemuan yang lalu itu tentang masalah lamul amar, tentang lamul amar yaitu yang menjazamkan fi'il mudhari, ada beberapa huruf yang menjazamkan, yaitu disebutkan dalam kitab ini, yaitu lam, kemudian lamma, kemudian lamul amar serta la nahiyah, itu pelajaran kita yang lalu. Nah, di sini ada kaidah baru, yaitu fi'il mudhari yang majzum. Fi'il mudhari yang majzum, tapi bukan karena ada huruf jazam yang masuk, yang sebagaimana yang sudah kita pelajari, darasnaha, yang sudah kita pelajari, akan tapi di sini adalah fi'il mudhari yang majzum, karena sebagai jawabul amar, atau jawabul talab. Talab sini adalah yaitu talabul fi'il atau talabul tarki. Talabul fi'li wa talabul tarki. Talabul fi'il adalah amar. Sedangkan talabul tarki adalah yaitu an-nahyu, larangan. Nah, kita perhatikan di sini di halaman tersebut, itu halaman 110. Sebagaimana biasa, saya tidak akan baca karena ini sudah jilid yang ketiga. Justru kita minta kepada antum sekalian, para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja yang ikut dalam kajian bahasa Arab ini, untuk membaca apa yang ada pada halaman 110, baik itu terkait dengan kaidah maupun terkait dengan latihan-latihan. Insyaallah nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang kaidah ini. Ada baiknya antum baca dulu. Taib, fadhal sayasan. Ya. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Mas'ud dan pendengar serta pemirsa Raja TV. Kita berikan kesempatan langsung kepada antum semua, kepada anda semua. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 021-823-6543. Sebagaimana tadi disebutkan, untuk perintah atau kaidah yang terdapat dalam pelajaran ini di halaman 110, silakan anda bisa mencoba untuk membaca dan bisa diterapkan secara langsung kaidah-kaidah bahasa Arab yang selama ini kita pelajari. Silakan di 021-823-6543. Kita berikan untuk satu penelpon yang pertama. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya Umma. Ahlan bikum. Baik. Barakallahu fikum. Fik, barakallahu. Naam. Naam. Alhamdulillah bi khairin. Naam. Barakallahu fik. Fikum, barakallahu. Taib, tafadhali ya Ummu Fatimah. Iqra'i al-qa'idah awalan. Naam. Iqra'hu marratan ukhra tafhamhu. Naam. استمر طيب نعم تفضلي هنا تفهم مجزوم لأنه وقع جوابا للطلب نعم إذا وقع المضارع جوابا للطلب جزم نعم ومن أنواع الطلب نعم الأمر والنهي نعم نهو اعمل عملا صالحا تدخل الجنة نعم la taksal tanja. Naam. Baik, itulah dia kaidah yang baru dibaca. Nanti coba kita lihat seperti apa sih kaidah ini. Baik, tafadhali terjemiha. Bacalah sekali lagi, maka niscaya kamu akan memahaminya. Naam. Ini hanya sebagai contoh ya. Naam. Iqra'hu. Ini hanya sebagai contoh. Naam. Ya, tentu hak ini ya kembali kepada apa yang dimaksud oleh yang berbicara. Ya, kalau kita sebutkan contoh dalam bentuk isim zahir, ini kan bentuk dhamir, kata ganti ya. Nah. Ya, umpamanya iqra hadzan nas, ya kan? Iqra hadha an-nassa marratan ukhra tafhamhu. Iya. Atau iqra hadha ad-darsa marratan ukhra tafhamhu. Nah. Itu contoh, misal. Di sini dalam jumlah terdapat apa? Ada dua fi'il. Naam. Ai fi'il? Tafham. Ai fi'il? Fi'il mudhari. Naam. Yang mana aqultu madha aqultu anifan wajadna nah. Fi hadha al-ibara fi nah, fi hadha an-nas aw fi hadha al-ibara fi'lan iqra wa tafham tayyib awalan fi'il amara iqra na'am wa thaniyan jawab syarat fi'il mudhari san laysa jawab syarat ya bukan ini, ya nah la la la hadhihi laysa syartiyah nah. Betul bahwa fi'il mudhari fi'il mudhari yang sudah kita pelajari dia majum karena ada pertama apa ada huruf yang menjazamkan. Iya, ada huruf menjazamkan yang sudah kita pelajari. Ada juga adalah jazam yang menjazamkan dua fi'il. Iya kan? Yaitu fi'il syarat dan jawab syarat. Iya. Ini juga sudah pernah kita singgung. Nah, di sini tidak terkait hal itu. Nah. Yaitu apa? Pertama iqra. Iqra. Itu fi'il amar. Fi'il amar. Dalam bentuk perintah. Nah, di sini ada jawaban daripada amar. Itu apa? Tafham. Ya, tafham. Kita perhatikan. Itu fi'il mudhari'nya majzum. Jadi terkadang. Jadi bukan berarti setiap fi'il amar ada jawabannya. Laisa li kulli fi'li amrin jawabun. Ini harus diperhatikan. Laisa li kulli fi'li amrin. Nah. Jawabu. Jadi tidak mesti setiap fi'il amar itu ada jawaban. Seperti surat Al-Alaq ya Ustaz, iqra. Nah, iqra. Iya. Nah, di sini kalau kita bikin jawabannya maka fi'il mudhari harus dalam bentuk fi'il mudhari. Majzum. Iya, harus bentuk fi'il mudhari. Naam. Tidak boleh dalam bentuk fi'il madhi atau dia fi'il amar juga. Ya, kalau dia jawaban amar harus dalam bentuk fi'il mudhari. Nah, dan fi'il mudhari-nya harus hukumnya bagaimana? Majzum. Nah, di sini tanda jazamnya apa? As-sukun. As-sukun. Baik, terjemahnya? Maratun sanya? Nah. Huna, iqra yang ikrahu ya. Iya, nah. Bacalah dia sekali. Jangan dia. Bacalah. Bacalah dia. Dia itu tidak digunakan untuk benda ya dalam bahasa kita. Nah. Bacalah sekali lagi, maka saya kamu akan paham. Iya. Akan memahaminya. Ya, tergantung bacalah, tergantung pemirnya apa maksud. Nah, ya, kalau pelajaran bacalah pelajaran ini. Nah. Ya, atau bacalah pelajaran itu atau bacalah nas ini. Nah. Maratan ukhra tafhamu. Kamu akan memahaminya. Iya. Huna. Nah. Tafham. Tafham di sini majzum. Jazm li'annahu majzum. Itu mustalah ya. Mustalah dalam ilmu nahu. Oh, nah, ya. Bahasanya. Itu. Tentu bagi yang sudah mempelajari dia paham. Ya. Nah. Saya lagi saya katakan ini tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa kita. Nah, kenapa? Tidak ada bahasa sepadannya. Nah. Kenapa enggak ada bahasa sepadannya? Karena ini terkait dengan harakat. Iya kan? Nah, nah majzum dijazamkan. Nah, fi'il mudhari ini dijazamkan. Jazam. Apa tanda jazamnya? Sukun. Iya. Jadi majzum itu ada fi'il mudhari yang berharakat sukun di akhirnya. Itu salah satu tanda jazam merupakan tanda asli. Nah. Tentu masih ada tanda lainnya. Nah, ya. Tafham di sini adalah majzum li'annahu waqa'a jawaban karena dia terdiri dari jawaban. Kenapa terdiri waqa'a? Waqa'a enaknya fa'il. Waqa'a yaqa'u terletak, meletak, terjatuh. Dia terletak. Ya, waqa'a. Waqa'a al-qalamu. Ay saqata al-qalamu. Bisa apa? Terjatuh. Bisa terletak. Naam. Di sini terletak. Iya, yeah, betul. Terletak jawaban. Di talab terjemahnya apa ya, Ustaz? Talab itu permintaan. Jadi talab itu ada macam. Ada talabul fi'li. Wasani talabul tarki. Ini biasa ada pembahasan dalam ilmu usul fikih ya. Nah. Tentang masalah perintah, amar atau talab ya. Nah, talab ay talabul fi'li wa talabul tarki. Itu apa? Permintaan untuk dikerjakan, kemudian permintaan untuk ditinggalkan. Iya kan? Nah, talabut talabul fi'li bil ilzam itu namanya amar. Oh, amar. Ya. Kalau talabu atau disebut juga wajib ya. Nah, kalau talabu, talabul fi'li bighairi ilzam itu namanya sunnah. Ya, tanpa di kalau permintaan untuk dikerjakan harus berarti itu apa? Wajib. Oh, wajib. Ya. Kalau tidak harus berarti sunnah jatuhnya. Nah, itu tentu kajian dalam ilmu usul fikih. Ya, tidak kita tidak tahu apa ke sana, tapi nah, kembali pada istilah mustalah ini, permintaan. Jadi permintaan itu ada kalanya permintaan untuk dikerjakan, ada kalanya apa? Permintaan untuk ditinggalkan perbuatan tersebut. Nah, nah ini kedua-duanya masuk di sini. Nah, lihat talab. Nah, ini perhatikan di sini selanjutnya juga dijelaskan. Idza waqa'al mudhari'u jawaban li talabi, jika fil mudhari terletak setelah jawaban apa tadi? Untuk talab, untuk permintaan. Untuk permintaan dijazmkan. Juzima, dijazmkan. Apa yang dijazmkan? Juzima ini ay fi'il. Fi'il majhul. Fi'il majhul. Fi'il majhul yataju ila eh? Ila isyin. Yataju. Yataju. Dia butuh apa? Butuh naib fa'il. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Aina naibul fa'il? Damir musatir. Damir musatir. Takdiru huwa. Huwa ya'ud ila. Ya'ud ila. Ini harus paham kalau nanti. Ila fi'il mudhari. Ya, sahih. Nah, kalau harus paham. Nah, sebab nanti kalau enggak, kalau tidak paham nanti nanti memahami ini bisa salah ya. Naam, naam. Ay juzima huwa kembali pada al mudhari. Berarti apa? Maka fi'il mudhari itu dijazamkan. Dijuzima, dijazamkan fi'il mudhari tersebut. Nah. Terus? Naam. Wa min anwa'i talabi. Iya. Dan dari sebagian macam, nah, sebagian Ustaz apa Ustaz? Iya, betul. Sebagian macam. Saya ingatkan bahwa tidak selamanya min dari, itu menunjukkan apa bidayah. Permulaan dari min itu bisa makna litaba'id sebagian. Bagi. Manakala min setelah min apa terletaknya isim dalam bentuk jamak atau ismul jins jamak terutama ya. Wa minan nas. Jangan diartikan dari manusia, itu sebagian manusia. Ya. Apabila terletak setelah itu isim yang jamak saja. Nah, wa min. Oh iya, setelahnya isim jamak. Ya, wa minal kutubi di antara kitab-kitab. Tapi kalau dia setelah min adalah menunjukkan zaman waktu. Nah, atau baik itu tempat, baik itu dzarf zaman atau dzarf makan, umum dia diartikan apa? Bidayah. Bidayah. Nah, permulaan. Misalan minas sabah ilal masa. Minas sabah ilal masa. Dari pagi sampai sore. Nah, min Jakarta ila Surabaya. Dari Jakarta ke Surabaya. Iya. Nah, ini harus apa diperhatikan supaya tidak salah dalam memahami dan menterjemahkan. Wa min anwa'it talabi. Wa min anwa'it talabi, dan sebagian dari macam-macam pala permintaan yakni adalah bisa sebagian, bisa apa di antara. Di antara itu kan sebagian kan. Nah, min wa min anwa'it talabi di antara macam-macam talab adalah al-amr dan nahi. Al-amru. Al-amru wan nahyu. Wan nahyu. Wan nahyu. Al-amru wan nahyu. Berarti ada macam lain. Oh, na'am. Iya kan? Naam. Ya, berarti ada macam macam lain. Al-amr di sini badal Ustaz ya. Apa? Badal bukan Ustaz. Kok badal? Al ada khabar. Oh, afan. Khabar ya Ustaz ya. Khabar. Kalau khabar mana mubtada'nya? Min anwa'i. Afan, mubtada' mu'akhar ya Ustaz. Iya. Cirinya. Cirinya kalau mubtada' mu'akhar, cirinya apa? Diawali dengan syibul jumlah jar majrur dan dzaraf. Ya, kemudian setelahnya ada isim yang marfu. Itu ciri yang terlihat tadi bahwa isim yang terakhir atau marfu setelah jar majrur adalah mubtada muakhar. Iya. Nahwu contoh i'mal amalan salihan tadkhulil jannah. Iya. Ini contoh ya. Iya, betul. Apa artinya? beramallah, berbuatlah amal soleh, maka niscaya kamu akan masuk surga. Iya. La taksal tanjah, iya. Janganlah engkau malas, niscaya engkau akan sukses. Jangan malas tanjah, kamu akan sukses. Berhasil. Nah. Iya. Nah. Kalau untuk seorang siswa, kamu lulus. Nah. Iya. Nah, ini perhatikan. Yang pertama, contoh pertama amar mana sini? Iqmal. Apa? Fil amr. Talab ini. Oh. Makna talab itu apa? Al-amru. Al-amru. Iya. Nah. Bentuk perintah, kemudian nahyu larangan. Nah. Mana itu al-amarnya? Al-amarnya iqmal. Iqmal. Nah. Betul. Kemudian larangan? Bentuk nahnya tadkhul ya. Kan larangan. Tadi dulu. La taksal. Iya. La taksal. Perhatikan, pahami dulu. Coba kembali tadi. Idza waqa'al mudhari'u. Apabila atau jika fi'il mudhari' terletak jawaban li talab untuk permintaan. Untuk apa? Jawab atau jawaban? Jawaban untuk permintaan. Untuk permintaan. Nah, maka dia dijazamkan. Nah. Jadi jawab untuk permintaan. Nah. Nah, permintaannya tentu di mana? Letaknya di awal. Nah, Ustaz. Iya kan? Jadi tentu permintaan letak di awal. Nah. Baru mudhari'nya sebagai jawaban. Iya, Ustaz. Ya. Fine. Nah, sekarang yang di awal itu bentuk talab permintaan. Nah. Permintaan itu ada di antaranya ada amar, ada nahi, larangan. Nah. Nah, amar itu apa? Perintah. Nah, itu perhatikan. I'mal. Nah, itulah dalam bentuk amar bentuk ya. Amar. Itu talab. Bentuk nahi. Mana jawabannya? Jawabannya tadkhul. Tadkhul. Nah. Nah, kemudian talab yang kedua dalam bentuk larangan? La taksal. La taksal. Aina jawabuh? Tanjah. Nah. Baik, insyaallah. Nah, jadi kesimpulannya apa? Di sini kesimpulannya bahwa ada jazm yang tidak bersyarat, yakni tidak ada huruf yang menjazmkan sebelumnya, dan dia kesimpulan adalah kalau fi'il ama kalau dia fi'il mudhari sebagai jawaban bagi talab, bagi talab baik itu fi'il amar atau, ataupun fi'il nahi, maka fi'il mudhari tersebut hukumnya majzum. Hukumnya majzum. Nah, adapun tanda jazamnya tergantung bentuk fi'il tersebut. Bisa tanda jazamnya sukun, bisa tanda jazamnya apa? Hadfu harfillah. Bisa tanda jazamnya hadfun nun. Ya, tergantung bentuk fi'il mudhari-nya. Nah, itulah pembahasan kita pada kaidah ini. Makanya iqra'hu marratan ukhra tafhamu. Tidak benar kalau kita katakan tafhamuhu. Hadza khata. Iya, misal akhar, misal tsani, i'mal amalan salihan tadkhulul jannah. Salah kalau kita baca apa? Tadkhulul jannata. La taksal tanjahu. Hadza khata. Naam. Nah, khata ni mana? Dari jawab pada fi'il mudhari'nya sebagai jawab talab. Nah, hukumnya harus majzum. Majzum. Dan itu sudah baku. Nah. Ya. Baik, ahsan barakallahu fiik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Wa Fatimah barakallahu fiik. Alhamdulillah telah dibaca terkait dengan kaidah baru oleh Ummu Fatimah. Baik, kita ulangi kembali atau masuk ke ya, kita ulang biar paham betul ya. Kita ulang kembali, ya, silakan. Ainam sahihat. Butuh pengulangan. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain yang ingin membaca dan mendapatkan pemahaman dari bacaan terkait dengan kaidah ya, kaidah baru yang ada di bab ini. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Ya, ahlan ya, Om. Naam. Baik, alhamdulillah, silakan. Naam, tafadhali ya Umm Abdullah. Naam, iqra'i marratan ukhra. Iqra'hu marratan ukhra. Naam. Tafhamu. Guna tafham madyumun li annahu wa qa'a jawaban li talabi. Iya. Terus iya wa qa'a mudhari'u jawaban li talabi juzima. Yamin anwa yamin anwa talabi al amru dan nahyu. Iya. Nahwu imal amalan solihan tak huli jannah. La taksa angja. Jayid. Terjemih ha? Bacalah sekali lagi. Ya kamu kemaminya. Iya. Di sini kafa majumun. Majum. Majum. Karena terletak jabatan untuk permintaan. Iya. Baik, mana yang masuk di situ? Mana permintaannya, talabnya? Ya Umm Abdullah. Jawabannya. Iya. Mana talab di situ? Katanya huna tafham. Di sini kata tafham majzumun. Dia adalah majzum. Majzumun ya, majzum. Kenapa? Li'annahu waqa'a jawaban litalab. Karena dia terletak terletak apa? Jawaban jawaban untuk talab. Iya. Nah, saya tanya di sini mana talab di situ? Mana talabnya dan mana jawaban? Iqra betul. Iqra itu talab ya dalam bentuk fi'il amar. Sedangkan jawabnya? Tafham. Iya, betul. Itulah dia. Iqra itu talab bentuk perintah amar, kemudian tafham adalah sebagai jawaban amar. Iya. Baik, lanjutkan. Jawaban ditalabi. Iya. Istamiri. Iza waqa'a mudhari'u. Iza waqa'a mudhari'u jawaban ditalabi juzima. Juzima ini baru dijelaskan. Ini baru jelaskan apa? Iya. Ini dijelaskan hukumnya ya. Baik, apa katanya? Untuk permintaan itu dijazimkan, disukunkan. Dijazamkan. Kalau istilah jazam itu lebih luas ya. Iya. Kalau disukunkan itu hanya satu di antara tanda jazam. Iya. Jadi idza waqa'a al-mudhari'u jawaban litalab, apabila fi'il mudhari' terletak sebagai jawaban untuk talab, juzima, maka dia dijazamkan. Iya. Dijazamkan. Iya. Terus? Dan macam-macam. Wa min anwa'i talabi. Di antara macam-macam permintaan. Di antara. Macam-macam permintaan. Apa? Antara macam-macam permintaan. Min. Terjemahkan dulu. Wa min anwa'i talabi. Dan di antara. Iya, di antara macam-macam talab. Iya. Macam-macam yang diminta. Enggak usah diarti lagi lah. Itu talab sudah kita paham, sudah terjemahkan tadi. Iya, dalam bentuk apa? Macam-macam talab itu permintaan. Iya. Apa? Di antara macam-macamnya yaitu al-amru. Al-amru, iya. Wan-nahyu. Itu apa? Perintah dan amar dan perintah dan larangan. Dan larangan, iya. Larangan. Iya. Al-amru wan-nahyu. Perintah dan larangan. Nah, perintah ini adalah fi'il amar maksudnya. Wan-nahyu ada fi'il nahi. Terus misal nahwu contoh? Nahwu Ni'mal amalan sholihan. Iya. Tadkhulil jannata. Tadkhulil jannata. Terjemihnya? Beramalah dengan amalan yang soleh. Iya. Saya membuatkan masuk surga. Iya, betul. Nah, di mana amar di sini? I'mal. Nah, mana jawabannya? Tadkhul. Iya. Jawabannya hanya fi'il mudhari aja ya. Tadkhul. Iya. Jadi i'mal itu fi'il amar. Tadkhul. Jawabannya adalah tadkhul. Kita perhatikan hukumnya apa? Hukum fi'il mudhari-nya apa? Majzum. Tanda jazam sini apa? Majzum. Tanda jazam sini siapa? Sukun. Tanda jazamnya sukun. Di mana sukunnya? Sukun. Di mana sukunnya? Di akhir ya, di harful lam. Baik, summa? La taksal tanjah. Iya. La taksal tanjah. Iya, mana talab di sini? La taksal. Itu talab, ya. Talab dan butuh permintaan, yaitu talabul tarki untuk ditinggalkan, ya. Yaitu fi'il nahi. Terus jawabnya? Tanjah. Nah, ya. Itulah jawabannya dalam butuh fi'il mudhari, tanda jazamnya sukun. Baik, ahsan barakallahu fik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair ya Ummu Abdillah. Jazakillah khair, barakallahu fik. Nah, alhamdulillah. Saya kira cukup ya penjelasan. Nah. Saya kira sangat jelas sekali itu ya. Iya. Yeah. Iya, insyaallah. Nah, nanti kita lanjutkan kepada latihan. Baru masuk kepada latihan di sini untuk mematangkan kaedah yang sudah dijelaskan tadi. Baik, selesai. Baik. Pendengar dan pemirsa Roja TV, setelah kita mendengarkan penjelasan dari kaidah yang baru ini yang tadi disebutkan oleh Mufa Fatimah dan Mufa Abdillah, kita berikan kesempatan berikutnya untuk memperdalam pemahaman dari latihan-latihan yang terdapat di bab ini, di latihan yang pertama, halaman 110. Silakan, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Baik, pendengar Radio Roja atau pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Ummu Abdurrahman di Padang. Ahlan ya Ummu Abdurrahman. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan bik ya Ustaz. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Tafadhal ya Ummu Abdurrahman. Alan nadkhul fi tamrin. Masuk pada latihan itu. Nah, tamrin awal, latihan pertama. Tamrin awal, ayin jawabat talibi. Perhatikan. Ayin jawabat talibi fi kulli jum latin mimma ya'ti wadbit bisyakali. Wadbit? Wadbithu bisyakali. Bisyakli. Nah, bisyakli. Ya, kafnya bersukun ni, syaklun. Ya. Iya. Ayin jawabat talabi fi kulli jumlatin mimma ya'ti wadbithu bisyakli. Iya. Kalau perhatikan konteks di sini, ada jawab amar situ? Ada jawab amar enggak di sini? Instruksinya. Enggak. Hah? Yakin? Ada? Enggak ada. Enggak ada. What bit who? Bukan jawaban amar? Enggak. Itu fi'il amar. Jadi tidak semua fi'il amar itu harus ada jawaban. Ya, tergantung yang berbicara. Mau bikin jawaban atau tidak. Ini salah satu bentuk contoh tidak ada jawaban. Iya, fi'il amar. Iya. Kalau bikin jawaban, fi'il amar seperti tadi. Iya. Nah, ini sini tidak ada bentuk jawaban daripada fi'il amar. Baik, ayin terjemihnya. Jelaskan jawab. Mana ayin? Kalau jelaskan tuh bayin, berbeda ya. Bayin wadih. Nah, itu jelaskan, terangkan. Nah, di sini ayin. Ma mana ayin? Lupa. Lupa ya. Kalau muayyan? Muayyan kan tertentu kan? Ya. Kalau makna al-ismul ma'rifah, ismu ma'rifah wa ma yadullu ala syai'in muayyan. Iya kan? Isim ma'rifah lah menunjukkan sesuatu yang tertentu. Amma nakira ghair muayyan. Nah, muayyan itu isim maf'ul. Iya. Nah, ini ayin fil amr. Berarti apa maknanya? Tentukan. Iya, atau tetapkan. Ya. Mana itu apa? Jawab dari jawab talabi itu maf'ul ya daripada ayin. Ya. Jadi tetapkan, tentukan apa? Jawab dari talab. Iya, jawab talab. Iya, jawab talab. Tadi sudah kita jelaskan talab dari permintaan. Permintaan dalam bentuk apa? Bisa fi'il amar, bisa fi'il nahi. Iya. Fi di setiap ya. Kalimat di setiap yang kalimat fi ma ya'ti mimma ya'ti dari yang akan datang. Bukan jangan dari ya. Ini juga. Ya, min itu lil bayan. Iya, kalau tadi min litabait ya. Nah, ini lil bayan mimma ya'ti. Maka terjemahannya apa? Berikut ini. Jadi mimma artinya apa? Iya, min itu lil bayan, menjelaskan apa? Kullu jumlah itu. Iya, fi kulli jumlatin mimma ya'ti. Bahasa simpelnya berikut ini. Jadi tentukan jawaban talab di setiap jumlah berikut ini. Nah. Terus wadbithu bisyakli. Apa artinya? Dan ditetapkan dengan syakal. Ya, wadbith itu apa? Tepatkan. Iya. Tepatkan harakatnya. Ya, kalau bahasa singkatnya apa? Beri harakat secara tepat. Ya. Dhabit kan? Iya. Nah, kalau dalam ilmu apa? Mustalah hadis ya. Nah, ad-dhabit bidhabt. Ad-dhabt itu apa? Dengan apa? Tepat. Iya. Orang yang hafalan bagus. Hafalan yang bagus tidak salah. Iya. Nah, dikatakan dhabit. Jadi wadbithu bisyakli, ya terjemahan apa mudahnya adalah tepatkan harakatnya. Atau bahasa lagi dengan bahasa yang bebas, dan beri harakat secara tepat. Nah. Iya. Baik. Rakam wahid. Awal ijlis nasma'il akhbar. Syakil, tolong bariskan semuanya. Nah, ijlis, karena kita belajar sini. Ijlis nasma'il akhbari. Akhbari. Akhbar. Akhbaro. Kenapa ya. Ri, kenapa ra? Akhbaro karena maf'ul bi. Maf'ul bi, ya betul. Maf'ul pada nasma'. Ijlis nasma'. Asal nasma', ya. Karena depannya ada alif lam, bah, alif lam qamariyah. Karena enggak mungkin bisa dibaca. Maka ketika wasal dikasrahkan bacaannya. Nasma'il akhbara. Bukan berarti fi'il mudhari itu kasrah. Tidak ada fi'il itu kasrah. Ya. Kasrah itu tanda apa? Kasrah adalah tanda isim. Ya. Ini hanya cara membaca saja. Karena enggak bisa dibaca tanpa diharakatkan. Maka nasma'il akhbara. Asal apa? Nasma'. Ya, tetap fi'il itu apa? Majzum. Ya. Baik, ijlis nasma'il akhbara. Nah, di sini di mana talab di sini? Nasma. Nasma. Jawabnya ijlis. Oh, ijlis. Iya. Maka jawabnya nasma. Iya. Jawab sesuai dengan pertanyaan ya. Jadi talabnya adalah ijlis dalam bentuk apa itu? Fi'il amar. Fi'il amar. Iya, fi'il amar. Fi'il amar majzum atau mabni ya? Fi'il amar itu mabni. Mabni. Apa tanda bina di sini? Nasma. Ini bukan fi'il amar dulu. Iya. Yeah. saya katakan fi'il amar tadi kan? Fi'il amar majzum atau mabni? Fi'il amar mabni. Mabni, tanda binanya apa? Tanda binanya di sini sukun. As-sukun, iya. Karena dia apa? Fi'il sahih akhir, walam yattasil bi akhri syai. Ya, karena dia fi'il sahih akhir, kemudian dia tidak bersambung, atau tidak ada imbuhan di akhirnya. Ijlis taib, mana jawab amarnya? Nasma. Nasma, iya, betul. Taib, mana fa'il nasma? Fa'ilnya, domirun mustatirun, iya. Wujubun takdiruhu nahnu. Taib, iya. Coba di i'rab ini kalimat ini. Iya, yeah, coba i'rab kalimat ini. Nasma jawab. Enggak, dari awal. Ijlis nasma'il akhbara. Iya, yeah, kita uraikan jabatan katanya. Ijlis fi'lun amriyun. Ha ha ha ha. Kenapa fi'lun amriyun? Fi'lun. Ha? Nah, inilah sering banyak kesalahan ya. Ya, bukan saja tapi juga mahasiswa juga sering banyak kesalahan. Ya, salahnya apa? Salahnya amar itu dijadikan sifat. Amar itu bukan kata sifat. Nah, sebentar ana tulis dulu. Kan fi'il ada fi'lun madhi, ya kan? Fi'lun madhi. Kemudian apa? Fi'lun mudhari'un. Kemudian nah, ini sering dibaca fi'lun amrun. Hadza khata. Kenapa khata? Ini bukan kata sifat. Ini adalah masdar daripada amara. Ya'muru amran. Nah, masdar enggak bisa dijadikan kata sifat. Nah, sudah? Nah, kalau ini kata sifat, madin, isim fa'il, ha? Nah, ini marfu, di sini juga marfu. Nah, di sini bukan kasra ini. Ini bukan kasra. Faham? Ini bukan majur, ini marfu. Nah, tanda rafanya apa? Apa tanda rafanya? Dhamma muqaddara ala al-ya al-mahdhufa. Karena dia apa? Fi'il, apa isimnya? Isim apa ini? Isim mankus. Iya kan? Isim mankus. Asalnya apa? Madi. Madiyun. Itu asalnya. Fa'ilun. Isim fa'il. Makanya ketika. Maka alif lam. Al-fi'lu. Ha? Mada? Al-fi'lul. Madi. Iya. Al-fi'lul madi. Nah, tentu enggak dibaca madiyu. Kenapa? Saqil, berat. Maka kena ya baris dhamma wa ya kasra itu apa? Saqil, berat. Maka itu apa? I'rabnya muqaddar. Nah, i'rabnya muqaddar itu. Jadi al-fi'lu al-madhi. Nah, al-fi'lu al-madhi. Nah, ini sebagai apa? Al-madhi na'at. Sama ini juga na'at. Kata sifat na'at. Na'tun au sifatun na'tun marfu, sah? Ya. Ini na'tun marfu'un wa ala tarfi dhammatun muqaddaratun ala al-ya mana'a min zuhuriha as-siqalu. Nah, terhalang untuk menampakkan dhamma itu, apa yang menghalanginya? As-siqalu, kena berat. Nah, enggak bisa dibaca al-fi'lul madhiyu. Mungkin bagi kita enggak berat. Nah, tapi dalam pengucapan bahasa Arab itu berat. Maka dikatakan apa? Siqal. Nah, ini tidak diharakatkan. Jadi al-fi'lul madhi. Bukan al-fi'lul madhiyu. Nah, kemudian, nah, isim di sini, ianya dibuang. Nah, kenapa dibuang? Kembali pada kaidah isim mankus. Masih ingat kaidah isim mankus? Nah. Masih ingat kaidah isim mankus? Bagaimana ianya? Kapan ianya dibuang, isim mankus? Kalau tidak beralif lam. Nah, tai idza kana mujarrad min al, idza kana mujarradan min al, kalau dia tidak makil iflam, ini dia. Yang kedua? Yang kedua? Apa? Walaysa mudhafan, dia bukan mudhaf. Iya, bukan mudhaf, seperti kata qadin. qadin, asal qadiyun. Iya. Tapi kalau dia mudhaf mesti apa? Kalau dia mudhaf bagaimana? Ianya sabita. Banyak qadi Makkah. Apa itu qadi Makkah ta? Hakim Makkah. Qadi Makkah, hakim Makkah. Ini mudhaf mudhaf ini. Nah, ini ianya ada sabita. Jangan lupa itu. Nah, di sini dia tidak makai alif lam, kemudian dia tidak ma, tidak apa? Tidak dia mudhaf. Terus ada satu lagi syaratnya, dibuangnya. Kenapa? An yakuna mansub. Wa laisa mansuban. Oh iya, kan ianya dibuang. Kalau dia mansub, ianya sabita. Wa laisa mansuban, dia tidak mansub. Nah, kalau dia mansub bagaimana? Ma madiyan, itu kalau dia mansub, ianya sabita. Nah, di sini dia tidak mansub. Tidak mansub. Tapi dia apa di sini? Itu marfu. Marfu. Karena dia, lihat ini apa? Ini man'utnya, dia marfu. Maka di sini marfu. Iya. Karena kata madin bisa marfu, bisa majrur ya. Bisa marfu, bisa majrur. Nah, ini. Maka ianya dibuang. Nah. Kemudian dotnya ditanwinkan sebagai tanda bahwa ada huruf yang dibuang. Lidalalati ala anna hunaka harfun mahzuf. Menunjukkan bahwa ada huruf yang dibuang. Itu huruf ya. Jadi apa? Madin. Ya. Madin. Ini sebab apa? Tanwin iwat. Tanwin apa? Tanwin iwat. Tanwin pengganti huruf. Ya. Harfun mahzuf. Nah, berarti apa? Ini apa? Ini marfu, marfu'un, hadha madin na'tun marfu'un, wa alamat rafi, dhammatun muqaddaratun ala liya' al-mahdhufah. Terserah yang dibuang. Nah ini, maka dibaca fi'lun madin. Nah ini apa? Fi'lun mudhari'un. Nah ini, karena ini juga na'at. Karena ini isim fa'il. Mudhari'un. Isim fa'il. Ya. Timbang apa? Mufa'ilun. Nah sementara amrun ini masdar. Ini masdar. Maka ini kalimat ini hadha khata. Salah. Mas sahih. Benarnya apa? Fi'lu. Fi'lu. Amrin. Nah, mudhaf ilaih. Fi'lu amrin. Mudhaf ilaih. Ini harus digabungkan. Tidak dijadikan kata sifat. Kalau pakai lafz lam. Fi'lul. Amri. Nah itu. Fi'lul amri. Tetapi yang mudhaf ilaih. Nah, ini yang banyak terjadi kesalahan. Taib. Ya, saya kira bisa dipahami itu. Taib. Nah, sudah putus ya? Terputus. Terputus. Iya. Rahman di Padang. Nah. Barakallahu fiik. Nah. Dan sambungan teleponnya terputus. Tapi ada faedah yang sangat bermanfaat tadi. Terkait dengan pengucapan fi'lul amrin. Saat, ya? Iya. Jadi nah, bukan fi'lul amrin. Jangan salah dalam pengucapan tadi. Jangan salah. Ya, sama juga ini. Juga saya ulang kembali ini nah. Jangan apa? Jama' ketika mereka jam'u, ya kan? Nah, dan ini biasa digunakan diucapkan ketika mengi'rab ya, Ustaz ya? Iya, betul. Jam'u mudzakkarin. Ini juga salah kadang-kadang orang yang menyebutkan sekarang jam'u mudzakkarin. Nah, salimun atau salimin. Nah, ini dia. Nah, pertanyaannya salimin atau salimun? Nah, sering orang mengatakan jam'u mudzakkar salimin. Hadza khata. Nah, kenapa? Ini betul, ini na'at ini. Ini na'at. Ini betul na'at. Ini mudhaf ilaihi. Mudhafun ilaihi. Betul na'at. Na'atnya ke mana? Apakah na'atnya ke sini atau na'atnya ke sini? Nah, kalau na'atnya ke sini berarti apa? Salimin. Kalau na'atnya ke jam'u berarti salimun. Nah, sekarang tinggal kita lihat di sisi maknanya. Nah, kalau jam'u mudzakkarin salimin itu jamak, itu plural, mudzakkar laki-laki. Ya, atau yang dianggap laki-laki. Salimin beraturan. Ya. Selamat berarti selamat maksud selamat dari apa? Dari perpecahan dari bentuk mufrad kepada jamak. Ya, bahasa apa? Katakan beraturan. Ya. Kalau bahasa Inggris itu bukan pada isim ya, pada kata kerja. Kata kerja, ya? Masih ingat istilahnya? irregular verb ya, regular verb, irregular verb, itu terkait dengan fiil. Nah, kalau dalam bahkaidah Arab itu isim ya, isim apanya beraturan. Jadi jamak mudzakkar, jamak beraturan untuk mudzakkar. Nah, sekarang beraturannya mudzakkar atau jamaknya? Nah, ini harus dipahami. Kalau yang beraturan itu mudzakkar, berarti na'annya salimin. Benar enggak sisi maknanya? Ya. Padahal yang beraturan itu bukan mudzakkarnya. Mudzakkar ke laki-laki. Ya, beraturan. Laki-laki beraturan ini. Yang beraturan adalah jamak. Ya, jamak beraturan. Berarti apa? Yang tepatnya apa? Salimun. Na'at daripada jam'u. Nah. Ya, bukan jam'u mudzakkarin salimin. Tapi jam'u mudzakkarin salimun. Nah. Jam'un. Jam'u mudzakkarin ini tidak boleh bertanwin kerana dia mudhaf. Nah, jam'u mudzakkarin salimun. Nah, ini yang benarnya. Na'atnya kepada jam'u. Kalau baca salimin hadza khata, salah. Nah, demikian juga ketika dia di sini mansub. Ketika di awalnya mansub. Iya, mansub di awal, apa? Diharakatkan mansub, tentu ada kalimat sebelumnya. Iya, umpamanya araftu. Kita bikin kalimat. Saya tahu. Atau saya fahim tu. Atau araf tu fahim tu. Yeah. Fahim tu. Nah. Tentu di sini sebagai maf'ul bih. Objek. Maf'ul bih. Tentu maf'ul bih hukumnya apa? Mansub. Jam'a. Fahimtu jam'a mudzakkarin. Tentu tetap mudhaf ilaih. Nah. Mudzakkarin. Nah, di sini bagaimana ni? Saliman. Nah, ini harus paham. Ya. Fahimtu jam'al jam'a mudzakkarin saliman. Karena ini na'at daripada jam'a. Nah, ini nakirah. Kenapa nakirah? Karena mudhaf ilaihnya nakirah. Jadi nakirah mudhaf, nakirah mudhaf ila nakirah, tetap hukumnya nakirah. Maka na'an ini nakirah. Jam'u mudzakkarin saliman. Anda perhatikan ini. Nah, jangan dibaca jam'u mudzakkarin saliman. Hadza khata. Nah, ini ya harus dipahami betul. Ya. Jadi na'at sifatnya ke... Iya. Jadi ini sifat na'at kepada jam'a. Bukan na'at kepada mudzakkarin. Makanya jangan salah dalam penulisan. Ketika ini dimansubkan dalam bentuk ini nakira, maka ini harus mansub saliman. Demikian yang jama' mu'anat salim. Nah, juga sama. Jama' mu'anatin. Mu'anatin salim. Nah, mu'anatin untuk perempuan atau dianggap perempuan. Mu'anatin mudhafile sa saliman. Saliman. Sama. Ya, ini na'at pada jama' juga. InsyaAllah. Ya. Kalau jama' taksir, enggak, itu mudhaf ilaih. Jama'a, jam'u taksirin. Ya, bukan jam'un taksirun. Karena taksir itu juga masdar, bukan kata sifat. Ya, ya apa? Masdar. Jadi jam'u, ini juga, mana? Jam'u taksir. Taksir. Nah, jam'u taksir. Kalau wakil iflam, jam'u taksir. Taksiri, tentu ini enggak bertanwin kerana ada sudah ada alif lamnya. Nah. Nah, ini mudhaf ilaih. Enggak bisa jam'un taksirun. Jam'u taksirin. Jama' taksir itu jama' yang tidak beraturan. Ya. Tayyib subhanallah jazakallah. Ya, tadi apa? I'rab ya, ijlis nasma'il akhbara. Mungkin saya i'rab saja. Ijlis fi'lu amrin mabniyun 'ala sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Nah, wujuban. Nah, kenapa dikatakan wujub? Kan ada jawazan, ada wujuban. Nah, wujuban, pengerti wujuban di sini bahwa dhamirnya tidak bisa diganti dengan isim zahir. Nah, tidak bisa diganti dengan isim zahir. Berbeda kalau dhamir jawazan. Dhamir jawazan mustatirnya, maka dhamir dhamir mustatir tersembunyi wujuban, pengertian tersembunyi wujuban adalah bukan berarti tidak bisa dinampakkan dhamirnya, tidak. Nah, pengertian mustatir wujuban tersembunyi wajib adalah bahwa dhamir itu tidak bisa diganti dengan isim zahir, umpamanya ijlis. Nah, Anda, jelas kamu. Kamu itu dia umpamanya kan umpamanya usul ihsan entah ya. Eh jelas ihsanu, enggak bisa ihsan sebagai fa'il diganti dari kata anta, enggak bisa. Nah, tapi kalau dia dhamirnya jawazan seperti umpamanya yajlisu, dia yajlisu huwa kan? Dia sedang duduk. Nah, yajlisu itu sudah ada kata huwa di situ. Nah, bisakah diganti? Bisa. Dari isim zahir yajlisu Muhammadun. Nah, kalau sudah ada fa'il dan dalam bentuk isim zahir Muhammadun, itu berarti tidak ada dhamir di situ lagi. Enggak ada, tidak ada huwa di situ lagi. Kenapa? Karena sudah dinampakkan dalam bentuk isim zahir. Nah, itu dikatakan dhamir musatir jawazan. Nah, ini juga harus paham. Jadi ijlis fi'lu amrin mabniyun 'ala sukun, mabni 'ala sukun. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Nasma, nasma fi'lun mudari'un. Fi'lun mudari'un wa huwa jawabu talab. Wa huwa jawabu talab au jawabu amrin. Kalau langsung aja fi'il amar bisa kan? Karena ini ijir fi'il amar. Ya. Jadi nasma fi'lun mudari'un wa huwa jawabu amrin, ya, jawabu amrin majzumun wa alamatu jazmih as-sukun, ya. Kemudian wa fa'iluhu dhamir, fa'ilnya dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu al-akhbara maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi atau ala akhirihi. Kedua-duanya boleh istilah itu, pakai ala, pakai fi juga boleh. Ya, nah itu lebih kurang cara menguraikan jabatan kata dalam kalimat. Ya. Jazakumullah khair dan demikian pendengar dan pemirsa Raja TV dan juga Muhammad Rahman. Satu contoh dijelaskan dan juga disebutkan oleh Ustaz terkait dengan bagaimana penguraian kata jabatan kalimat dalam i'rab. Dan bisa diulangi kembali dan di nomor-nomor selanjutnya kami berikan kesempatan bagi para pendengar. Silakan di 021-823-6543. Iya, kita terima. Halo. Assalamualaikum. Afwan untuk putus tadi, Ustaz. Assalamualaikum. Silakan. Nah, tafadhali. Rakab Senin. Afani, kif. Kif naqra' hadzal i'lana. Iya. Kif naqra' hadzal i'lana. Jayid. Naam. Mana talabnya? Kif, Ustaz. Kif, ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk fi'il amar. Ya. Jawab talabnya mana? Naqra. Naqra. Ya. Dibaca sukun, ya. Majzum, ya. Itu harus, ya. Taib, coba di-irab, kan? Kif fi'lul amri mabniun ala sukuni zahiri. Zahiri fi akhirihi wa fa'il wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Iya. Li'annahu enggak perlu lagi, dah cukup itu. Taqdiru anta, selesai. Iya. Naqra. Iya. Fa'lun mudari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Naam, wa huwa jawabut talab. Oh. Iya, boleh diletak dia. Kalau uraikan jabatan kata bisa seperti itu atau disebutkan di awal jawabut talab, jawabul amar juga boleh. Iya. Jadi tidak apa? Tidak baku sih dalam i'rab ini, cara i'rabnya. Bisa disebutkan jabatan kata, bisa apa jabatan kata disebutkan di akhir, ya. Ya. Jadi apa? Naqra, ya, fi'lun amrin majzumun, ya kan? Afan fi'lun mudari'un majzumun wa alamatu jazmi as-sukun wa huwa jawabul amr. Ya. Ya. Terus wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban Takdiruhu nahnu. Takdiruhu nahnu. Ya, taib. Hada. Hada maf'ulun. Maf'ulun bih. Mansubun. Iya. Itu perhatikan. Itu kan isim apa itu? Mabni kan? Iya. Iya. Jadi hadza maf'ulun bih wa huwa ismun isyarati. Iya. Iya, mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Atau jabatannya disebutkan di akhir. Hadza ismul isyarati mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya. Terus al-i'lana Al-i'lana Nah, badal. Iya. Badalun. Badalun. Iya. Mansubun. Iya, mansubun. Alamatu nasbihi. Al-fathah. Nah, al-fathah. Atau alatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Baik, bisa kasih contoh? Satu contoh yang seperti ini, ada talab, ada jawabannya. Jawabannya. Belum terbayang. Tapi nggak apa-apa. Coba silakan jawab yang selanjutnya, nomor tiga. Iya. Asalis zurni azurka. Nam zurni azurka. Taib, coba terjemahkan ya, terjemahkan nomor dua tadi. Kita perlu terjemahkan kadang yang bagi peserta baru mungkin perlu mereka juga memahami, mengikutinya. Ya. Baginya kita baca pengumuman. Ya, betul, pengumuman ini. Kif naqra hadzal i'lan. Berdirilah. Ya, kita baca pengumuman ini. Iya. Nomor salis. Nomor tiga. Salis zurni azurka. Azurka. Apa artinya? Ziarahi, kunjungilah saya. Saya akan mengunjungimu. Iya, betul. Taib. Mana talabnya? Zur. Zur. Betul? Iya. Betul ya? Madinya apa? Zaro yazuru. Yazuru. Zur, kemana wawnya? Wawnya hilang, Ustaz. Hudifat. Hudifat, dibuang ya. Kenapa dibuang? Liltiqa is-sakinain. Liltiqa is-sakinain, betul. Wawnya bersukun, kemudian ra-nya bersukun, kena dia tanda bina bagi fi'il amar. Baik, zurni. Nun-nya, zurni. Mana jawab amarnya? Azur. Azur, iya. Itu fi'il mudhari. Taib. Mau di-irab kan? Silakan. Melatih mi-irab. Biar matang. Azur. Zurni. Fi'lul amri mabniun ala sukun ala sukunil zahiri fi akhirihi wa fa'iluhu domirun mustatirun ujuban takdiruhu anta. Gimana cara mengirapnya, Sir? An-nun. Ya, An-nunu nunul wiqayati. An-nun nunul wiqayati. Nunul wiqayati, iya. Al-ya, ya, al-ya imutak. Jadi an-nun nunul wiqayati la mahallalaha min i'rab. Jadi tidak ada kedudukan dalam i'rab dia. Iya. Enggak ada jabatan ya. Kata di situ. Mengikrab ya. Yang ya-nya ini, Ustaz. Ya, al-ya. Nah, bagaimana i'rabnya? Al-ya ya'ul mutakallim. Ya. Kan ya mutakallim, sah? Ya. Apa arti ya mutakallim? Ya yang ya menunjukkan yang berbicara. Ya. Siapa berbicara di situ? Saya. Ya itu saya kan. Nah itu kan dhamir ya, itu untuk objek, untuk maf'ul ya, bahasa Indonesia objek, atau dia untuk apa mudhaf ilaih, mudhaf ilaih untuk ya. Tapi kalau untuk subjek mubtada adalah pakai ana. Iya kan? Iya. Iya. Pakai ana. Ya, ini fi mahali. Nah, fi mahali nasab nanti. Jadi apa? Al-ya'u. Wain i'rabnya al-ya'u, ya'ul mutakallim. Dhamirun mabniun. Ya itu dhamir itu. Ya, ya, bukan huruf ya, itu dhamir. Al-ya'u, ya'ul mutakallimi. Dhamirun. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Iya. Iya. Mafhum? Iya. Terus? Azurka? Azurka fi'lun mudarri'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Li'annahu jawabu talab. Iya. Li'annahu jawabu talab atau jawabu al-amr. Oh, jadi cara i'rab itu banyak aja, banyak ya. Yang penting maksudnya sama ya. Li'annahu jawabu talab. Ya, kenapa dia majzum? Kita katakan li'annahu jawabu talab karena dia jawab talab. Wa huwa al-amru. Yaitu amar. Terus al-qa'ilu wa fa'iluhu fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Ana. Iya. Terus al-kaf. Al-kaf. Dhamirun mustatirun mabniun ala fathah. Ala al-fathi. Mabniun ala al-fathi. Naam. Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bih. Iya, itu kan kedudukan maf'ul bih kan? Maf'ulun bih. Iya. Jadi kalau dia isim mabni, i'rabnya mahal, menempati. Menempati tempat rafa, menempati tempat nasab, menempati tempat jar. Fi mahali rafa, wa fi mahali nasab, wa fi mahali jar. Itu kalau dia isim mabni. Iya. Tapi ahsan, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyak. Jazakallahu khair Ummu Rahman dari Padang, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah kita telah menyimak jawaban dari Ummu Rahman. Kita berikan kesempatan kembali di nomor selanjutnya. Silakan di 0218236543 dalam pembahasan baru dari fi'il mudhari yang dijazamkan. Silakan. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Umu Hanif Ustaz. Ahlan ya. Silakan Umu Hanif. Tafadhal ya Umu Hanif. Arba'ah Ustaz ya? Naam. Arba'ah. Ta'ala nadhhab ila as-suq. Naam. Ta'ala nadhhab ila as-suq. Iya. Ta'ala nakhruj. Ta'ala narkab. Iya. Tayyib. Mana talabnya? Ta'ala. Ta'ala. Bentuknya apa? Kenapa Ustaz? Bentuknya? Isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Naam. Betul? Iya. Ada mata isim fi'il amr, ada mata fi'il amr. Iya. Memang ini untuk kalau untuk jamaknya ada apa Ustaz ini? Ada. Maka ini lebih tepatnya apa? Fi'il amr. Oh. Iya, ta'alai. Asal ta'alaina. Dibuang nunnya kan kalau dia fi'il amrnya. Tapi iya. Jarang dapati Ustaz ya? Apa? Jarang dapati. Jarang dapat begini. Ini ta'ala ini kan timbangan tafa'ala. Enggak, maksudnya yang bentuk jamaknya ta'ala. Banyak. Oh, banyak. Ta'alau ila kalimatin sawa dalam Quran kan. Iya kan? Oh iya. Ta'alaina umatti'kunna. Dalam Quran juga itu. Ta'alaina umatti'kunna. Kalau tidak salah itu surah, dalam surah An-Nur. Tapi nanti bisa dicek lagi ya. Iya. Ta'alaina umatti'kunna. Bimana antunna. Jadi bukan isim fi'il. Ini tepatnya fi'il amar. Iya. Timbangan tafa'ala. Maknanya apa? Tafa'ala itu maknanya, ta'ala itu maknanya banyak. Ada ta'ala bina irtafa'a. Nah, kalimat ulu kan? Nah. Ada ta'ala bina ta'ala aqbala. Jadi ta'ala kalau dia fi'il amar, ta'ala aqbil. Nah, kan fi'il amar kan sama dia fi'il mudhari kan, dia fi'il mudhari kan? Ta'ala ya ta'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Ini asalkan asalkan ta'ala itu ada alif di ujung. Oh. Ada alif di ujung. Itu mu'tal tadi ya ini. Mu'tal ya. Fi'il mu'tal. Makanya kalau qala Allah taala kan gitu. Qala Allah taala. Iya. Iya. Tentu taala di sini adalah bimakna apa? Irtafa'a. Bukan bimakna aqbala. Iya. Qala Allah taala Allah bir finman. Nah. Ini kan alif ini. Nah. Nah, timbang apa nih? Ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi, timbangan tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Mudhari'nya yatafa'alu. Iya. Yatafa'alu. Nah, kalau Anda, kalau kamu tatafa'alu. Nah, kalau amarnya apa? Tatafa'al. Kan, kalau dibuang kan? Nah. Huruf mudhara'nya dibuang. Nah. Kemudian disukunkan akhir tafa'al. Kan gitu. Tafa'al. Jadi itu sudah dibuang tak yang pertama Ustaz ya? Oh, sudah dibuang. Nah, kalau dia fi'il amar kan? Nah. Nah, ini apa? Ta'ala. Kemudian tata'ala. Kalau Anda tata'ala. Kalau wa ya ta'ala. Ya kan? Ya ta'a. Ya ta'ala. Nah, ini kan fi'il mu'tal. Nah, bagaimana kalau apa amarnya dibuang huruf mudhara'nya? Jadi apa? Ta'ala. Nah, karena fi'il mu'tal salah tanda bina fi'il mu'tal apa? Dibuang huruf illat. Ya? Naam. Nah, apa jadinya? Ta'ala. Ta'ala. Ini dia. Ta'ala. Kan? Berketemu. Ta'ala. Nah, itu dia. Jadi ta'ala. Nah, kalau dia makna apa? Memanggil ta'ala ya Ahmad berarti bimana aqbil. Datanglah. Itu mana aqbil. Ta'ala. Nah, datanglah maksudnya ke sini. Ya. Nah. Kalau untuk wanita apa? Ta'alai pakai iya. Iyanya ya mukhatabah sah. Nah. Iya, kalau untuk wanita kan pakai ya mukhatabah ta'alai. Nah, kalau dia apa? Musanna ta'ala ya. Iya. Kemudian untuk antum ta'alau. Ta'alau ila kalimatin sawa. Ta'alau. Nah, nanti bisa dicek dalam Quran itu ada. Jadi ya. Tidak seperti yang kita tasrif tafa'al, tafa'ala, tafa'alu, tafa'ali, berbeda Ustaz. Oh, itu kan tasrif fi'il madhi. Enggak, yang fi'il amrnya Ustaz. Kan tafa'al, ya. Tafa'al, tafa'ala. Kan? Tafa'alu, tafa'ali. Tafa'ali, tafa'ala, tafa'al. Naam. Ya. Tapi kalau di sini ta'alai untuk wanita Ustaz. Iya, ta'alai. Ya. Tidak ta'ali, tidak ya? Enggak. Bukan ta'ali. Ya. Kan asalnya ta'a, ini kan perlu diketahui. Oh kan dibuang huruf alif muqaddar tadi. Ya. Itu, asalnya kalau untuk wanita, ta'alayi. Ta'alayi, nah. Iya kan? Kan ini, iya, ta'alayi itu asalnya. Iya kan? Iya. Ini ya ini berasal pada alif. Kan gitu. Nah. Karena ini apa? Ya, maka dia kasrah sebelumnya kan? Nah. Ini ya, tak ya, lagi-lagi kaidah umum, ya baris kasrah itu berat. Nah, enggak bisa ta'alai. Maka dibuang huruf ianya. Ini yang huruf satu, ilat ini, huruf ilatnya dibuang. Sarah, ta'alai. Ya itu dia, bukan ta'ali. Lam ini bukan huruf akhir. Lam ini huruf akhir, makanya lamnya apa? Tidak berubah harakatnya. Jadi aslu ta'alai. Iya, betul. Ta'alai itu asalnya. Ya ta'alayina kan gitu. Nah. Dibuang nunnya. Kena ni apa? Kena fil apa itu? Tata'alayin itu asalnya. Tata'alayina. Nah, iya kan? Tatafa'alina kan nah. Itu. Dibuang huruf mudhara'. Nah, dibuang huruf mudhara'. Kemudian dibuang huruf dibuang nun. Huruf ilat. Nah. Kenapa? Karena dia mu'tal. Karena asal apa? Asal apa? Afal khamsah kan? Nah. Nah, dibuang dia huruf nunnya kalau di akhir. Di sini huruf ya sebelumnya dibuang, huruf ilat dibuang. Kenapa? Karena ya tidak bisa dibaca pakai harakat. Kena berat. Ya. Ta'alai. Kalau antun nak, ta'alaina. Ta'alaina. Ya. Kalau laki-laki, ta'alau antum. Ta'alau. Ya. Taib? Taib. Ta'ala nadhhab ila suq. Naam, ta'ala nadhhab ila suq. Enggak perlu dikalkalahkan ya karena itu punya Al-Qur'an. Nadhhab, ya, nadhhab ila suq. Naam. Baik. Coba i'rabkan itu. ta'ala fi'lu amrin mabniyun ala hadfi ala hadfin harfi harfi illah. Naam, mabniyun ala hadfi harfi illati. Harus tepat nyebutnya. Mabniyun ala hadfi harfi illah. Harfi illati. Mudhaf mudhaf ilaih, dua kali idhafah itu. Afwan, saya tulis. Ya, ini juga terkadang dia susah menyebutkan ya. Ta'ala mabniyun ala hadfi harfi illah. Mana ta'ala? Naam. Ta'ala fi'lun fi'lul amrin ha fi'lu amrin ya mabniyun na mabniyun ala hadfi harfil illah na mabniyun ala hadfi harfil illah fil illati mudhaf ilayh na'am illati mudhaf ini majrur kana ala kemudian mudhaf ini mudhaf ilayh ini mudhaf mudhaf ilayh ala madza mabniun ala hadfi harfil illati apa artinya dengan cara membuang huruf illah iya jadi ta'ala itu fi'il amar dia mabni permanen nah. Ya mabni apa nah. Mabni atas dibuangnya huruf illat nah. Itu sebagai tanda bina'nya karena dia fi'il mu'til akhir wa fa'iluhu damirun muttasilun mabniun damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta anta iya terus nadhab fi'lun mudari'un jawabul amri majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun as-sukun ila harfi jarrin as-suqi ismun majrurun wa alamatu jarri kasrah naam ismun majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih ila as-suqi baik bisa kasih contoh ana coba baca selanjutnya iya yabhasu Muhammadun 'anil kutubi ya Muhammad idhhab ilal maktab ilal maktabil kabir ilal maktabatil kabirati tajidha hunaka ya ulang kembali ya coba kasih contoh yang yabhasu Muhammadun lainnya nah 'anil kutubi ya berarti itu kali itu sudah jumlah ya. Ya Ahmad, ya Muhammadun. Ya Muhammadun, kenapa ditanwinkan itu? Ya Muhammadu afwan, ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Idhab ilal maktabatil kabirati tajidha hunaka. Naam. Tajidha hunaka. Hunaka. Taib ahsan. Ya. Betul. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Syukran jazakumullah khairan ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair ya Muhanif. Barakallahu fiik. Taib. Sudah kita bikin kalimat panjang-panjang ya. Alhamdulillah. Bagus itu. Ya. Taib, nakhus ini soal satu. Taib, tafadhol. Fi taib kita akan angkat beberapa pertanyaan di penghujung kajian kita dan seperti tidak kita tidak bisa kita tuntaskan saat latihan nanti apa apa kita pelan pelan aja insyaallah. Namanya kaidah ini enggak bisa mau cepat cepat ya apakah kaidahnya makin tinggi ya lebih baik kita pelan pelan tapi paham betul ya. Daripada mau mengebut nanti berceceran semuanya baik jazakallah khair kami angkat pertanyaan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membedakan muzakkar atau mu'anat isim yang berakhiran dengan alif maksurah? Seperti asa yang bermakna tongkat dengan huda yang bermakna petunjuk. Iya. Al-asa itu mu'anat majazi. Bukan dia mu'anat kena alif. Iya, awas ya. Al-asa. Iya. Iya. Dan sifatnya sama'i atau bukan? Ya, itu sama'i. Sama'i. Iya. Bukan sama'i, namanya sama'i. Sama'i. Iya. Sami'a yasmu sam'an. Ya. Nah, ada pakai istilah sama'i itu betul salah bahasanya. Enggak tepat. Jadi sama'i, sinnya fathah. Ya, sama'i. Bukan sama'i. Karena sudah terbiasa nyebut sama'i ya. Iya, betul. Nah, itu dalam salah penyebutan itu. Jadi sama'i, sami'a yasmu sam'an. Baik, nah al-asa. Nah, ini bukan mu'anath karena alif. Ya. Yeah. Bukan alif. Ya. Yeah. Jadi ini apa? Ini betul dia mu'anath, tapi mu'anath majazi, bukan karena alif. Ini adalah ini alif ini apa maklubah daripada waw. Waw, maka lihatlah ketika dia musanna asawani. Jadi alif itu maklubah minal waw. Berarti dia huruf asli. Ya. Sedangkan alif alif maksurah dan alif mamdudah itu zaidah, tambahan. Nah, itu sebagai tanda muannas. Nah, alif mamdudah itu alif bersama hamzah, bukan alif saja. Nah. Contohnya apa alif mamdudah itu apa hamra ya? Hamra. Nah, ini kata alif mamdudah. Ba'da alif hamzah. Jadi tidak cuana cukup alif, enggak. Jadi kata alif mamdudah itu alif ma'al hamzah. Nah, ini dia sebagai tanda muannas. Kenapa? Ini zaidah, alif zaidah, hamzah zaidah. Asluhu madza? Hadza harfu asli. Kalimat aslinya itu hamura. Hamra. Atau hamira ya. Hamira. Iya. Jadi ha mim ra itu asalnya. Makanya ketika mudzakkar ahmar. Ahmaru, enggak ada alif dan hamzah di sini. Nah, kenapa? Karena ini adalah tambahan. Nah, itu harus dipahami. Jadi tidak semua ada alif, ada hamzah itu langsung dia mu'annas. Nanti seperti ma'un. Hah, apakah ini mu'annas? Nah, mu'annas. Kenapa? Ini huruf asli. Ya, kalau dia dibuang, apa artinya? Tinggal mim aja. Huruf mim. Gak ada makna aja kan? Ini kalau dibuang, ini maknanya. Hamira itu merah. Iya. Makanya mudzakarnya ahmar. Nah, ini huruf asli. Dan hamzah. Ya, ma'un. Jadi hadza ma'un ini mudzakkar. Ya. Apa contoh lagi yang ada hamzah? Jarda ya. Nah. Jarda'u. Misalnya ardun jarda. Enggak boleh bertanwin ini. Nah. Ardun jarda'u. Tanah yang tandus. Nah, ini jarda, ini asal hurufnya Pak jim ra'da. Nah. Jarada. Maka ada nanti fi'lun madin thulasi mujarrad. Mujarrad. Nah, kenapa katakan thulasi mujarrad? Karena tidak ada tambahan. Nah, jadi jarda. Nah, ini alif dan hamzah ini hanya huruf tambahan. Ya, ini baru dia sebagai tanda mu'annas. Ini mu'annas jarda'u. Enggak boleh bertanwin dia. Ardun jarda'u. Ardun jarda'ai ardun la nabata fiha. Enggak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi tanah yang tandus. Enggak ada tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian apa lagi tanda apa? Pertanyaan apa tadi? Alif maksura. Alif maksura itu alif bengkok, kata. Iya. Apa? Seperti apa? Kubra. Nah. Kubra. Nah, ini alif maksura. Ini tambahan zaidah. Asal apa? Kabura. Kabir. Untuk laki-lakinya. Untuk mu'anas apa? Kubra. Ini katakan apa? Tanda mu'anas itu alif maksura. Nah, jadi tidak semua alif maksura itu dia mu'annas. Seperti mustashfa. Mustashfa. Nah, kita perhatikan ini. Apakah ini mu'annas? Mustashfa. Apakah mu'annas? Ini enggak mu'annas dia. Kenapa? Ini alif ini adalah daripada kata ya. Nah, makanya daripada syafa yashfi. Syafa yashfi. Asalnya ya. Nah. Atau dia alif, itu alifnya alif asli. Ya. Berasal pada ya. Jadi syafa, yashfi. Lihat mudhari'nya, yashfi. Ya. Atau dia, kita katakan alif lah. Tapi alif itu bukan alif tambahan, itu alif asli. Maka ini mudhakar. Mustashfan. Ya, itu mudhakar. Nah, beda kalau ini. Ini adalah tambahan. Asalnya kabura. Ini apa? Syafa. Kenapa? Syafa, yashfi. Itu asal madinya. Syafa. Nah, ini huruf ilat asli. Syafa yashfi. Nah, apakah mustashfan? Dari kalimat ini, dari kalimat syafa yashfi. Nah, harus dipahami. Baik, jazakallah khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Taib. Pada kalimat qala yaqulu qul. Kenapa fi'il amarnya dihilang? Mohon maaf, akala yakulu kul. Oh, akala yakulu kul. Asalnya u'kul. Iya. Dibuang hamzah pada fi'il mudhari itu ada takhfifan. Untuk meringankan. Iya, untuk meringankan. Itu biasa dalam bahasa Arab. Bahkan dalam Al-Quran juga ada sebagian huruf yang dibuang dalam Al-Quran Karim. itu huruf tertentu tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan. Nah, seperti apa? Ini kembali ilmu sharaf ya. Akala ya'kulu kul. Asalnya apa? Akala ya'kulu u'kul. Nah, u'kul itu berat. Nah, maka apa? Maka dibuang hamzanya. Dibuang hamzah, maka jadi apa? Jadilah jadi kul. Nah, namanya apa? Takfifan, karena untuk meringankan. Nah, sama seperti sa'ala yas'alu kan? Is'al kan? Is'al. Nah, terkadang hamzah dibuang, sal. Perhatikan ukuran, sal bani Israel. Sal bani Israel. Asalnya is'al. Nah, itu hamzah dibuang. Nah, tapi di sini boleh, boleh dua. Boleh is'al, boleh sal. Nah, kedua-duanya dipakai. Nah, kalau sal itu takhfifan. Dibuang, apa? Untuk meringankan. Sama juga dalam Al-Quran, juga contoh apa? Kana yakunu, ya kan? Kun. Kun, kan? Kun. Nah, kana yakunu. Kun. Takhfifan. Nah, sekarang dibuang nunnya. Ya. Seperti apa? Contoh apa? Walam aku baghiya. Walam aku baghiya. Ini kata Maryam ya, surah Maryam. Nah, walam aku. Nah. Walam aku. Nah, asal akunya apa ni? Asalnya apa? Kana yakunu. Itu asal. Kana yakunu. Ini mudhari. Yaku. Yakunu. Nah, kalau saya, akunu. Itu saya, akunu. Nah, kemudian masuk lam. Jazam kan? Lam. Nah, kaidah apa? Dijazamkan, maka tanda jamnya sukun. Karena huruf saya akhir. Yeah. Nah, apa yang terjadi di sini ketika nunnya sudah dijazamkan? Yaltaqi sakinah, bertemu dua sukun, waw sakinah, nun sakinah. Ya. Maka hudhifat al-waw. Huruf ilat ini. Huruf ilat harus dibuang. Ya. Jadi apa? Lam akun. Lam akun, gitu kan? Akun. Lam akun. Dan Al-Quran kan ada? Lam yalid, walam yulad, walam yakun. Ada kan? Walam yakun. Al-Quran. Walam yakun. Nah ini. Sama tadi ini, dibuang wawnya. Walam yakun. Nah, dalam surat apa? Kalau dalam surat Maryam di sini. Nah, di sini Maryam mengatakan walam aku. Nah, di sini apa? Dibuang nunnya. Nah, setelah wawnya dibuang, nah, kemudian nunnya disukunkan, kemudian nunnya dibuang. Nah, jadilah begini. Jadi begini. Nah, walam aku. Ada dua pembuangan maksudnya. Dua kali pembuangan. Ya. Walam akun. Atau kemudian, walam aku baghiya. Jadi saya bukan orang yang penzina. Jadi aku itu bahasa Arab itu. Itu kan aku di sini artinya. Saya kan. Yeah. Walam aku baghiya. Saya, aku. Ya, aku ya. That's orang Melayu itu sering menggunakan kata aku. Aku bukan penzina. Walam aku baghiya. Saya bukan, aku bukan seorang penzina. Nah aku, nah ini asal akun. Dibuang nonnya. Kenapa dibuang? Itu takhfifan untuk meringankan. Ya. Yeah. Baik, jazakumullah khairan soal akhir. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, beberapa pertanyaan yang bisa kami hadirkan di kesempatan malam ini di penghujung kajian dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Iya, baik. Jazakumullah khairul jaza. Demikian saja kajian kita. Saya minta berkali-kali. Nah, coba diulangi kembali pelajaran-pelajaran kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari supaya kaidah yang sudah kita pelajari tidak hilang, ya. Nah, kemudian kalau bisa ditatbik ya, dipraktikkan dalam bentuk kalimat yang sederhana supaya kaidah itu lebih lengkap ya. Makin sering kita murojaah insyaallah makin apa makin teringat terus dengan kaidah itu. Baik, demikian saja jazakumullahu khairul jaza ala husni ihtimamikum bi hadzal dars atas perhatian kalian terhadap pelajaran ini. Jazakumullahu khairul jaza sekali lagi. Mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi antum untuk mempelajari ini dan mudah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayani shighara. Kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.